Om Dadok, ekspektasi tahun ini gimana nih, Om? Ini akan bakal menarik beberapa pengisi acara yang menurut saya unik. Saya sebut salah satunya di Project Ring of Fire ada Deddy Kempot, Good Father of Broken Heart. Dan kemarin waktu kita latihan di Jogja, latihan terakhir, teman-teman media juga datang dan mereka melihat dari apa yang kita kerjakan latihan memang sangat berbeda dari aransemennya. Dan Deddy Kempot sendiri juga kaget-kaget dan kayaknya pasti akan bisa lebih gila. Mantap. Deddy Kempot, the father of broken heart, and this is the father of broken home. So everybody, let's join us, sing and dance, sing everybody. Miss you much, everybody. Let's go, come on. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Say la. Aku kangen, oh, aku kangen sekali. kangen kuwi sadis kok arai nangis tapi dina ati kaya kaires kaires kangen kuwi mentok marai ati goblok saben dina gegel apa kabeh kangen kangen awakku lagi kangen nek lagi kangen aku banjur ambeyen hey kangen kangen kangen kangen juangkan untuk bisa datang ke sini karena ini pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Manane isih telo. Nek ngising isih ndodok. Sing berak. Jadi bukan berak kemudian pakai tisu, masih pakai air gitu loh. Jadi kita diingatkan itu produk kebudayaan, jangan dikira kita ngomong jorok. Kita ngomong aspek dari ngomong kita masuk toilet aja udah berbeda. Kenapa ada toilet jomblo sama toilet gitu? Itu orang enggak tahu banyak. Itu kan persoalan masalah dari kuliner. Kuliner kita itu kadang santan. Maka keluarnya harus dia dengan cokok. Kalau yang di luar itu sudah di era Eropa, makanannya bukan karena santan, jadi makanannya sudah langsung keluar dari enaknya. Seperti halnya ibaratnya kayak tadi yang saya katakan di yang jorok tadi ini. Nah, seni itu nggak sama. Orang berkarya itu ya seperti kalau sudah keluar, berwarna. Jadilah manusia Indonesia seutuhnya.